nikmatnya atas kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, pasti aku akan tambah bagi kalian. Ayat ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sangat sering sekali kita dengar di mimbar-mimbar. Bahkan semua kita telah menghafalnya insyaallah. Namun permasalahannya, apakah kita sudah mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari? Karena kata syukur sangat ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat untuk diamalkan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa berfirman, wa qalilun min ibadiyya syakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, walakinna aktsarun nas la yashkurun. Akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang sedikit yang mau bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua dari golongan mayoritas yang mereka enggan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini, tentu masing-masing kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian-ujian. Cobaan-cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun kemampuannya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji keimanan kita. Apakah kita benar-benar jujur dalam keimanannya, ataukah hanya berdusta? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadibin. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja dan tidak akan diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa di antara kalian yang jujur keimanannya dan siapa pula yang berdusta. Allah Azza wa Jalla juga menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Apakah kalian mengira, wahai manusia, kalian akan masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian apa-apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Mereka telah ditimpa dengan kesengsaraan, kesusahan, digoncangkan sampai mereka bersama orang-orang yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Mereka meminta agar ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena saking hebatnya ujiannya. Ala inna nasrullahi qaribun. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah dekat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, setelah kedua ayat ini, janganlah kita sekali-kali berangan-angan. Janganlah kita sekali-kali terbesit dalam benak kita bahwa kehidupan kita ini akan selalu berjalan dengan mulus selama-lamanya, penuh dengan tawa dan senyuman, bertabur bunga di kanan kirinya, apalagi untuk menghadapkan sorga. Jangan sekali-kali, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum kita melewati dan menghadapi ujian-ujian serta cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada kita sekalian. Selama kita masih menginjakkan kaki-kaki kita di dunia ini, selama itu pula ujian-ujian akan senantiasa menemani kita, akan setia menemani kita, baik yang kecil maupun yang besar, sesuai dengan keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkat keimanannya, maka akan semakin besar pula cobaan yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, manusia yang paling besar ujian dan cobaannya adalah mereka para nabi, para anbiya wal mursalin, karena mereka-mereka adalah orang-orang yang paling sempurna keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Rawal Imam At-Tirmidzi min hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah ayyun nas ashaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fayubtala rajulu ala hasabi dinihi in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatan ubtuli ala hasabi dinihi fama yabrahu al-bala'u lil-'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wala 'alayhi khati'ah. Diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujian dan cobaannya? Mereka, nah, beliau pun menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Jadi siapapun yang berusaha untuk meniti jalan Nabi alaihi wassalatu wassalam, bersiap-siaplah akan menimpa siapapun yang berusaha untuk meniti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang akan diuji sesuai dengan kapasitas kadar keimanannya. Apabila pada agamanya itu kuat, keimanannya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan kuat pula ujian dan cobaannya. Akan tetapi apabila pada agamanya terdapat kelemahan, maka tetap seorang akan diuji sesuai dengan kapasitas kadar keimanannya. Maka senantiasa seorang hamba akan diuji oleh Allah sampai meninggalkannya. Dia berjalan di muka bumi ini dan tidak lagi memiliki dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Setelah kita tahu ayat ataupun hadis, maka seyukyanya bagi kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Persiapkan bagi kita sambil memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Serta yakinlah bahwa setiap musibah, setiap ujian, setiap cobaan, sebesar apapun, sebesar apapun, pasti akan ada jalan keluarnya jika kita benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji di dalam ayatnya yang mulia, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ia akan berikan rizki dari mana dia tidak pernah menduga-duganya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupinya. Fani'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, yang penting untuk diingat bagi kita sekalian bahwa tatkala kita menghadapi musibah, menghadapi ujian dengan berbagai macamnya, sebagai bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita sekali-kali berprasangka buruk kepadanya. Apakah Allah tidak mencintai saya? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhai saya? Jangan. Buanglah jauh-jauh prasangka buruk itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi menuduh Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Sekali-kali tidak, ma'asyiral muslimina wal muslimat. Maha suci Allah untuk mendzalimi hamba-hambanya. Subhanallah amma yasifun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan justru sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hamba-hambanya. Allahu huwa rahmanur rahim wa huwa arhamur rahimin. Allah sangat kasih sayang terhadap hamba-hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat kasih sayang kepada diri-diri kita daripada kita terhadap diri-diri kita masing-masing. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian-ujian, memberikan kepada kita musibah-musibah, cobaan-cobaan, karena menginginkan kebaikan dari kita, karena Allah menginginkan menghapuskan noda-noda kemaksiatan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dalam sahihnya di dalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah inginkan dengannya satu kebaikan, Allah akan mengujinya. Wa rawi al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Tidaklah seorang hamba atau senantiasa ujian itu menghampiri seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada anak keturunannya, serta pada hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah dalam keadaan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ia masih menguji kita, yang itu berarti Allah masih menginginkan dari kita kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, serta wajib bagi kita untuk bersabar atas ujian-ujian yang kita rasakan, serta wajib bagi kita untuk tidak mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi menuduh Allah mendzalimi kita sekalian. Subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati-hati kita sekalian ketika mendapatkan ujian-ujian, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam kitabnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu mereka-mereka yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, dan hanya kepadanya lah pula kita akan kembali, Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan mereka pula orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah. Sebelum saya meninggalkan tempat saya ini dalam berkhutbah, saya ingin memberikan dorongan dan menghasung nasihat kepada para wanita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta untuk banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah akan lahir kebahagiaan dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kata beliau. Aku pernah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Aid. Maka beliau memulainya dengan salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada manusia, mengingatkan mereka, kemudian beliau pun berlalu. Kemudian beliau pun meninggalkan manusia. Lalu beliau mendatangi para wanita seraya menasihatinya dan mengingatkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena banyak di antara kalian yang akan menjadi kayu bakar jahannam. Banyak dari kalian wahai para wanita yang akan menjadi kayu bakar jahannam. Faqala imra'atun faqala lima ya Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita yang berdiri lalu bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah para wanita kok akan menjadi bahan bakar atau kayu bakarnya jahannam, kenapa ya Rasulullah? Qala, kata beliau, li'anna kunna tukfirna syakah wa takfurna al-asir wa takfurna al-asir. Karena banyak dari kalian, wahai para wanita, sering melaknat serta mengingkari akan kebaikan para suami. Inilah sebab kenapa mereka, para wanita, banyak menjadi kayu bakar jahannam. Ternyata kata Nabi alaihi salatu wassalam, tukfirna syaka, banyak mengeluh, wa takfurna al-ashir, serta naam mengingkari akan kebaikan-kebaikan para suami. Menjadilah para wanita yang salihah, yang taqiyah, min ahli sunnati wal jamaah. Maka dengan demikian, kunci kebahagiaan hid dunia wal akhirah akan didapat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idha sallatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ata'at ba'laha, dakhalatil jannata, min ay abwabil jannah athamaniyah sya'at au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita salat lima waktu, apabila seorang wanita itu berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, apabila seorang wanita itu menjaga kemaluannya, apabila seorang wanita itu mentaati suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dari arah pintu surga mana yang ingin ia masuki? Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah. Semoga nasihat ini memberi manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Usikum, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.